Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab Maja'a Firriya, bab tentang riya. Di bawah bab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku tidak butuh kepada syarikat. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian menyekutukan aku dengan selainku di dalamnya, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Kita masih membaca uraian Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah terkait hadis ini. Beliau mengatakan, qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa'alam annal amala li ghairillahi aqsamun. Ketahuilah bahwasanya amalan yang dilakukan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Fataratan yakunu riyaan mahdhon. Di antaranya kadang amalan tersebut seluruhnya riya. Murni riya. Kahalil munafiqin. Seperti amalan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka menegakkan sholat, orang-orang munafik, maka mereka akan menegakkannya dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini keadaan orang-orang munafik. Memang asalnya mereka adalah para pemalas. Kalaupun mereka mengerjakan amal soleh, maka amal soleh yang dikerjakannya itu tidak murni untuk Allah, tapi justru untuk selain Allah. Buktinya kalau mereka mau sholat, maka tujuannya itu supaya dilihat oleh manusia. Nah, karena itu seluruh amalan munafikin riyaun mahlun. Riya murni sudah, total. Wahadar riyaul mahlu la yakadu yasduru an mu'minin fi fardhi sholati was siyam. riya yang murni seperti ini hampir tidak muncul dari seorang mukmin saat mengerjakan kewajiban sholat maupun kewajiban saum. Artinya, kalau orang yang beriman tidak seperti orang-orang munafik, amalan yang mereka kerjakan enggak semuanya riya, kalaupun ada riyanya. Kalau yang murni riya itu adalah amalannya orang-orang munafik. Makanya dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab, riya yang murni itu hampir tidak muncul dari seorang mukmin saat mengerjakan kewajiban sholat maupun kewajiban saum. Wa qad yasduru fi shadaqati awil haji alwajib aw ghairihima minal a'mali adh-dhahirati aw allati yata'adda naf'uha. Dan kadang muncul dari seorang mukmin riya ketika mengerjakan sedekah atau menunaikan ibadah haji atau selain keduanya dari amalan-amalan yang memang kelihatan, yang nampak. Au allati yata'adda naf'uha, atau yang kemanfaatannya melebar. Tapi sekali lagi, riyanya tidak murni dalam artian tidak dari awal sampai akhir. Kalaupun ada riya dalam amalan seorang mukmin, kalau tidak di awal, kadang-kadang terjadi di akhir. Kalau orang-orang munafik dari awal sampai akhir. Dan biasanya seorang mukmin dalam amalannya ada riya, itu terkait amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang kemanfaatannya melebar seperti sedekah, haji, dan selain keduanya. Fa innal ikhlasu fiha azizun, sebab keikhlasan dalam amalan-amalan yang seperti ini itu berat. Keikhlasan dalam amalan yang seperti ini itu berat, dalam sedekah misalnya berat sekali. Seseorang bisa ikhlas di dalamnya. Kadang selalu saja ada perasaan-perasaan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh pelakunya. Jadi berat, ya. Namun demikian, seorang mukmin harus berusaha memurnikan seluruh amalannya, apapun itu. Tidak hanya sholat, tidak hanya saum, termasuk sedekah dan juga ibadah haji, ya, atau hal-hal lainnya yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal amalu la yashukku muslimun annahu habitun. Amal yang diwarnai oleh riya, la yashukku muslimun annahu habitun, seorang muslim enggak ragu kalau amalan tersebut gugur. Tahu, ya, hukum asalnya. Seorang muslim, seorang mukmin itu tahu saat dalam amalannya diwarnai oleh riya, maka amalan tersebut gugur. Ini pertanda bahwa hukum asal seorang muslim, seorang mukmin ketika mengerjakan ibadah itu untuk Allah. Beda dengan orang-orang munafik. Hukum asalnya sudah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya riya yang ada pada diri mereka sekali lagi disebut riyaul mahdh. ria yang murni, totalitas. Ya. Jadi sekali lagi, kata Ibnu Rajab rahimahullah, amalan yang diwarnai oleh ria, seorang muslim tidak ragu untuk menyatakan bahwa amalan tersebut gugur. Wa anna sahibahu yastahiqqul maqta minallah wal 'uqubah. Dan tidak ragu bahwa pelakunya berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis tadi yang kita baca, Allah berlepas diri. Berlepas diri dari orang yang melakukan suatu amalan tapi ada niatan yang lain di dalamnya. Disekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya. Allah disekutukan di dalamnya. Sementara yang dituntut itu amalan harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia pelakunya dan akan aku tinggalkan sekutunya. Kemarin sudah kita bahas kalimat taraktuhu ini ada dua maknanya. Saat Allah mengatakan aku akan meninggalkannya, makna yang pertama meninggalkannya berarti meninggalkan pelakunya. Makna yang kedua meninggalkannya berarti meninggalkan amalannya. Ya. Jadi berat ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya. Qala wa taratan yakunu al-amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Dan terkadang, ini berarti yang kedua, dan terkadang amal itu pada awalnya untuk Allah, tapi kemudian diikuti atau disertai oleh riya. Amal itu untuk Allah asalnya, tapi kemudian diikuti oleh riya. Fa in syarakahu min aslihi fan nususu as-sahihatu tadullu ala butlanihi. Kalau seandainya riya itu menyertai amalan dari sejak awal, sebelum amalan tersebut dikerjakan sampai akhir, maka berdasarkan dalil-dalil yang sahih menunjukkan kalau amalan tersebut batal. Ya. Jadi sekarang ada dua. Ada amalan yang pada awalnya saat pertama kali dikerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah-tengah diikuti oleh riya. Misalnya salat. Salat duhur, salat isya 4 rakaat. 2 rakaat pertama lurus niatnya untuk Allah. Pas begitu masuk di rakaat yang ketiga, ada perasaan ingin dilihat karena ada seseorang yang dia caper darinya, cari perhatian darinya. Akhirnya rakaat pertama kedua cepat sekali, pas begitu rakaat ketiga mendadak lama sholatnya. Kenapa? Karena ada seseorang, dia tahu sedikit melirik, oh lewat fulan. Akhirnya agak santai sholatnya. Nih, dari awal untuk Allah, terus berikutnya diikuti oleh apa? Riya. Ini yang pertama. Ada juga amalan yang dari awal itu sudah riya memang. Yang mendorong untuk mengerjakan amalan tersebut riya. Maka disebutkan di sini, jika riya itu menyertai amalan min aslihi, dari sejak awalnya, sebelum amalan itu ditegakkan, maka berdasarkan nas-nas yang sahih menunjukkan kalau amalan itu batal. Terus gimana yang setengahnya untuk Allah, setengahnya riya? Yang dapat pahala, yang setengahnya. Itu yang diakui. Yang setengahnya lagi, yang ada riyanya, enggak diterima. biarpun sholat duhur itu 4 rakaat, kalau yang ikhlasnya hanya 2 rakaat, maka itu saja yang diterima. Ya, yang 2 rakaat yang ada riya batal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang riskan sekali ya, riya ini sesuatu yang halus ya. Makanya sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. Kekhawatirannya melebihi kekhawatiran beliau dari fitnah Dajjal. Nanti akan ada hadisnya. Sementara fitnah Dajjal itu kan fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Itu tidak terlalu dikhawatirkan. Walaupun Nabi memerintahkan kita untuk berlindung dan beliau pun berlindung dari Dajjal. Tapi ada hal yang itu juga tidak boleh disepelekan, yaitu apa? Riya. Ya. Qala wa dzakara ahadits tadullu ala dzalika. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu, min hadi antaranya hadal hadis. Hadis yang kita baca tadi. Wa haditsus Syaddad bin Aus marfu'an. Kemudian hadis Syaddad bin Aus marfu'an datang secara marfu. Disebutkan dalam hadis itu, man shalla yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang sholat tapi ada niatan ingin dilihat orang lain, maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa man shoma yura'i faqad asyraka. Dan barang siapa yang berpuasa kemudian ingin dilihat orang lain puasanya, maka dia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Lalu siapa yang bersedekah tapi ingin dilihat orang lain sedekahnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa inna Allah azza wa jalla yaqul, dan sesungguhnya Allah azza wa jall berfirman, ana khairu qasimin. Kalau di riwayat lain pakai sod ya, ana khairu khasmin, ana khairu qasimin. Di sini tertulisnya pakai sin, ana khairu qasimin liman asyraka bi. Aku adalah sebaik-baik yang memberikan bagian kepada orang yang menyekutukan aku. Maka faman asyraka bi syai'an, barang siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, fa inna hasdahu amaluhu wa qaliluhu wa katsiruhu li syarikihi. Maka fa in hasadahu amaluhu wa qaliluhu wa katsiruhu li syarikihi alladhi asyraka bihi. Maka jika dia mengumpulkan amalan-amalannya baik sedikit maupun banyak, itu untuk syarikatnya yang dia sekutukan aku dengannya. Wa ana anhu ghaniyun, sedangkan aku tidak membutuhkannya. Jadi akan Allah berikan semua yang telah dikerjakannya untuk si pelakunya saja, Allah enggak mau menerimanya. Ya. Untuk si pelakunya dan untuk pihak yang dijadikan sekutu olehnya, Allah tidak akan menerimanya. Ya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Nah, inilah mengapa amalan yang diwarnai oleh riya dari awalnya itu gugur, alias tidak ada artinya. Ya, gugur karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur karena dikembalikan oleh Allah, ya, kepada pelakunya dan kepada pihak yang dijadikan sekutu oleh pelakunya di samping Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis pertama yang kita baca jelas Allah katakan taraktuhu wa syirkahu. Kalau di sini Allah tidak mau menerimanya, kenapa? Ana anhu ghani. Aku enggak membutuhkannya. Di hadis sebelumnya ana agni syuraka ana agna syuraka anis syirki. Aku tidak membutuhkan sekutu, ya. Qala wa dzakara ahaditsun fil ma'na tsumma qala, lalu beliau menyebutkan beberapa hadis lain yang masih satu maknanya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fa in khalata niyatal jihadi mathalan niyatu ghairi riya mithlu akhdi ujratin lil khidmati aw akhdi shay'in minal ghanimati aw at-tijarati naqasa bidzalika ajru jihadihi wa lam yubtil bil kulliyati. Jika seseorang mencampurkan niat yang lain tapi bukan riya kepada niat jihad, seperti misalnya niat yang lain itu agar dapat upah karena membantu jihad, atau agar dapat ghanimah, ya, atau agar dapat berniaga, naqasa bidzalika ajru jihadihi, maka berkuranglah pahala jihadnya, maka berkuranglah pahala jihadnya. Ya, jihad amalan yang murni, yang seharusnya murni ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niatan-niatan yang lain. Kalau ada seseorang yang mencampur adukan antara niat jihad dengan niat-niat yang lain, bukan riya. Tapi apa? Misalnya niatnya itu ingin mendapatkan upah karena ikut membantu jihad, atau ingin mendapatkan apa? Ghanimah. Jadi berangkat jihadnya itu enggak murni untuk menegakkan kalimat Allah, tapi ada keinginan, entah itu mendapatkan upah, gaji, atau ya supaya dapat ghanimah, maka akan berkurang pahala jihadnya, ya, akan berkurang pahala jihadnya. Walam yubtil bil kulliyah, dan tidak gugur jihadnya secara keseluruhannya. Amalan jihadnya tidak gugur secara keseluruhan. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ada banyak niatan-niatan yang bisa mempengaruhi pahala amal yang dikerjakan. Sekali lagi, ada niatan-niatan yang bisa mempengaruhi pahala amal yang dikerjakan. Di antaranya seperti riya. Ini kan mempengaruhi amal. Bahkan bisa jadi amal yang dikerjakan kalau diwarnai oleh riya dari awal sampai akhir, membuat amal tersebut sama sekali tidak berarti. Atau niatan-niatan lain di luar riya. Enggak ada riya, tapi tetap ada niatan yang lain, seperti ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan ghanimah. Nah, kalau ini biasanya saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat jihad, iya berangkat jihad. Enggak ada riya, enggak ada riya. Tapi ada niatan lain, apa itu? Ingin dapat ghanimah. Inilah yang membuat pahala jihadnya menjadi berkurang. Walaupun tidak gugur, ya. Ini hal yang patut untuk diwaspadai, ya. Disebutkannya riya di sini karena memang terkait dengan pembahasan, dan riya lah yang memang banyak terjadi atau menimpa orang-orang yang beramal. Qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab, wa qala al-Imam Muhammad rahimahullah, at-tajiru wal mustajiru wal makri ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazawatihim. Kata Imam Ibnu Rajab, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah mengatakan, at-tajiru, pedagang, pedagang senjata, wal mustajir, orang yang menyewakan senjata, wal makri, orang yang buat strategi perang, ajruhum, pahala mereka, ala qadri ma yakhlusu min niyatihim, sesuai dengan keikhlasan yang ada dalam niatnya, fi ghazawatihim, dalam peperangannya. Artinya bukan tidak boleh seseorang ketika musim jihad terus jualan apa? Senjata. Ketika musim jihad menyewakan senjata. Ketika ada jihad kemudian bikin strategi terus mendapatkan keuntungan dari situ, bukan tidak boleh. Ya, tapi ini akan diukur dengan kadar apa? Keikhlasan dalam dirinya. Kalau keikhlasannya lebih kuat, benar-benar lillahi ta'ala, ya, dia dapat keuntungan atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana supaya jihad ini berjalan lancar sehingga agama Allah bisa tegak, maka diterima amalannya. Tapi kalau seandainya yang lebih kuat itu supaya bisa dapat keuntungan yang banyak, ya, mencari keuntungan di balik amal soleh, ya, ini bisa jadi amal solehnya berkurang pahalanya. Nah, wala yakunu mithla man jahada bi nafsihi wa malihi wala yakhlut bihi ghayrahu. Dan jelas mereka-mereka yang seperti ini tidak seperti orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan tidak mencampurkan pada amalannya niatan-niatan yang lain. Jadi betul-betul murni lillahi ta'ala. Qala wa qala aidan fi man ya'khudhu ja'la al-jihad idza lam yakhruj li ajli ad-darahim fala ba'sa ka'annahu kharaja li dinihi in u'tiya shay'an akhadahu. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan soal mengambil keuntungan dari amalan jihad, idza lam yakhruj li ajli ad-darahim, apabila seseorang tidak keluar untuk jihad semata-mata supaya dapat dirham, maka tidak apa-apa. Ya. Jika seseorang tidak keluar untuk jihad dalam rangka semata-mata mendapatkan dirham, maka tidak apa-apa. Dan itu sama seperti orang yang keluar dari rumahnya berjihad dalam rangka membela agamanya. Jika kemudian diberi sesuatu, boleh baginya untuk mengambilnya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana niatan awalnya. Kalau seseorang berjihad tidak semata-mata untuk mendapatkan ghanimah, tidak. Tidak semata-mata untuk mendapatkan dirham, harta rampasan perang. Maka ini masuk kategori orang yang keluar berjihad dalam rangka membela agama Allah. Jika kemudian diberi sesuatu, ya, maka tidak apa-apa dia mengambilnya. Wa ruwiya an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi fa'awwadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalika. Wa amma in kana ahaduhum u'tiya darahim ghaza wa in lam yu'ta lam yaghzu fala khaira fi dzalika." Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, jika salah seorang di antara kalian berperang, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya rezeki sehingga dengan itu justru dia mendapatkan rezeki, maka tidak apa-apa. Namun jika salah seorang di antara kalian saat diberi dirham berperang dan ketika tidak diberi dirham tidak berperang, maka ini yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini lebih ke apa motivasi seseorang melakukan amalan. Kalau motivasinya mencari keuntungan dunia, ya seperti ini. Kalau dikasih dirham, nih, ayo berangkat, berangkat. Tapi ketika tidak ada dirham, tidak berangkat. Ini yang gak ada kebaikannya sama sekali. Karena motivasinya bukan li'i'la'i kalimatillah. Ya. Beda halnya dengan seseorang yang memang sudah berangkat, berperang. Tapi kemudian justru Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepadanya. Ini tidak jadi masalah. Karena bisa saja dalam peperangan itu seseorang mendapatkan keuntungan duniawi. Ya. Apalagi peperangan di zaman modern seperti sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Ya. Orang sudah murni enggak berpikir soal keuntungan duniawi. Ya. Kalau di zaman modern seperti sekarang ini kan, apa sih yang gak berbayar? Hampir semua rata-rata selalu berbayar. Ya. Jadi ada kemungkinan perang yang dilakukan di zaman modern itu tidak lepas dari keuntungan duniawi. Sebagai penyemangat misalnya pasukan masing-masingnya dikasih sekian juta ya, untuk penyemangat. Akhirnya berangkat, semangat. Sangat-sangat mungkin. Ya. Nah disinilah butuhnya memperbaiki niat. Niatnya harus lillah. Kalau kemudian mendapatkan sesuatu, ya enggak apa-apa, asalkan lillah. Ya. Untuk berangkat ke satu tempat kan mungkin zaman sekarang ini butuh akomodasi. Jadi sah-sah saja bila setiap satu orang dari pasukan perang itu mendapatkan perbekalan yang sempurna untuk bisa dia bawa, atau sebagiannya untuk diberikan ke keluarga yang ditinggalkannya. Dan bisa saja nilainya besar. Nah, jangan sampai ada orang yang melihat nilainya itu, wah besar nih, kalau kerja sehari 50 ribu belum tentu. Lah ini ya, menjanjikan, akhirnya wah, perang lah, saya daftar, saya jihad. Nah, berarti motivasinya apa ini? Dunia. Ya, motivasinya dunia, daripada digawe gehese gitu. Kadang dapat, kadang enggak gitu kan, jualan juga. Ah, mendingan jihad saja, udah jelas ini nominalnya itu besar. Setiap satu orang dapat sekian untuk bekal dirinya dan sisanya untuk keluarganya. Nah, ini hati-hati motivasi yang seperti ini. Ya. Makanya dikatakan di sini, kalau seseorang dikasih dirham baru berangkat, kalau tidak dikasih dirham tidak berangkat, ini enggak ada kebaikannya sama sekali. Ya. Ini disinggung soal jihad karena jihad amalan yang besar dan amalan yang nampak. Amalan yang besar dan amalan yang nampak. Dan tadi di awal sudah disinggung bahwa seorang muslim itu kadang jatuh dalam riya, terutama dalam amalan-amalan yang nampak seperti sedekah, kemudian apa? Haji, itu kan kelihatan sekali. Dan juga amalan-amalan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain, melebar. Sehingga jadi bahan perbincangan kan kadang-kadang. Coba sekarang kalau ada orang mau berangkat haji, 7 hari 7 malam pestanya. Iya kan? 7 hari 7 malam pestanya. Mau jadi ataupun tidak jadi, pokoknya pesta dulu. Gitu. Ini kan sangat sangat riskan. Ini amalan-amalan yang nampak. Kadang seorang mukmin jatuh dalam riya. Ya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.